بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terlebih khusus pada malam hari ini, yaitu malam Ahad 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 Desember 2023 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid An-Nur, Ma'had Al-Faruq As-Salafi li Tahfidzil Quran, Kalibagor. Fa insyaallah pada malam hari ini ia akan menyampaikan tausiah kepada kita semua adalah beliau Al-Ustadz Abul Hasan As-Sidawi hafizahullahu taala, yang mana beliau merupakan pengasuh Ma'had Al-Bayyinah Sidayu Gresik, Jawa Timur. Dan insyaallah materi atau tema pada malam hari ini adalah mewaspadai penghapus keberkahan ilmu. Dan insyaallah pun pada malam hari ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama, fa insyaallah sesaat lagi sampai dengan waktu salat Isya. Kemudian dilanjutkan sesi kedua dari ba'da Isya sampai jam 8 malam. Maka tanpa berlama-lama dan perpanjang kata, kepada Ustaz Abul Hasan As-Sidawi hafizahullahu taala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini, saat mentari tenggelam diiringi dengan rinai hujan membasahi punggung bumi, suasana yang begitu sejuk lagi syahdu adalah suasana yang mungkin menggambarkan Masjid An-Nur di Ma'had Kalibagor malam hari ini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam suasana yang begitu indah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, dalam rangka at-tawasi bil haqq wattawasi bis-sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran. tajuk yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, mewaspadai penyebab atau apa tadi judulnya, kok lupa nah, penghapus keberkahan ilmu, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, adalah sebuah pembahasan penting yang harus diketahui oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Tidak hanya wajib diketahui oleh para santri, tapi juga harus diketahui oleh non-santri. Seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada harus tahu apa saja yang bisa menghapus keberkahan ilmu. Mengapa demikian? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ilmu adalah anugerah terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba pilihan. Ilmu jauh lebih utama dari sekedar nikmat-nikmat duniawi yang Allah berikan secara merata kepada seluruh manusia, bahkan jin. Nikmat duniawi Allah berikan kepada siapapun, entah Allah cintai atau Allah benci. Sehat diberikan kepada manusia, harta benda diberikan kepada manusia, jabatan diberikan kepada manusia, pasangan, anak keturunan diberikan kepada manusia, kecerdasan diberikan kepada manusia, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, dengan jatahnya masing-masing. Ada yang dapat jatah yang berlebih, ada yang dapat jatah pas-pasan, ada yang mendapatkan jatah yang kurang dari itu. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nikmat dunia dibagikan secara menyeluruh tanpa memandang dia mukmin atau kafir, saleh atau taat, maksiat atau dekat dengan Allah, semua dibagi. Tapi nikmat ilmu, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, berbeda. Tidak semua orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat al-ilmun nafi'. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yufaqihhu fid-din, Allah akan fahamkan dirinya tentang urusan agama. Sehingga nikmat ilmu adalah nikmat yang istimewa. Kalau nikmat ilmu adalah nikmat yang istimewa, tentunya ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh nikmat ilmu dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Guna merefresh ingatan kita tentang keunggulan dan keutamaan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, "Wa qul Rabbi zidni ilma." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan kepada Nabinya, katakan wahai Nabi, sebuah doa yang berbunyi, "Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan untukku ilmu." Karena ilmu satu-satunya nikmat yang ketika jumlahnya banyak pada diri seorang hamba, justru akan memberikan kebaikan. Makin banyak ilmunya, makin baik hamba tersebut. Semakin luas ilmunya, semakin tawadhu hamba tersebut. Pertambahan ilmu pada diri seorang hamba dengan jumlah yang sangat besar sekalipun, kalau mau dibahasakan dengan apa namanya, liter gitu ya. Misal seorang hamba punya ilmu 2 liter, terus ditambah dengan dia belajar, dengan dia menghafal, menjadi 10.000 liter, itu gak akan membahayakan, justru memberikan kebaikan. Itu ilmu. Coba perhatikan nikmat yang lain. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Setiap nikmat dalam jumlah besar diterima oleh seorang hamba cenderung mendatangkan kejelekan. Harta, semakin banyak hartanya, jarang ada yang pandai bersyukur. Hakata walala wa qalilum min ibadiya asyakur. Jarang ada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tambah banyak hartanya, tambah sombong. Ya kan? Makan, nikmat makanan itu sebuah nikmat duniawi. Hakata walala, orang kalau banyak makan tambah sehat apa enggak? Sehat atau enggak? Yang ada bulat. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Semua nikmat duniawi, antum renungkan, kalau kadarnya itu makin banyak, melebihi rata-rata bahkan, itu memberikan kemadharatan. Bikhilafil ilm, beda dengan ilmu. Orang kalau ilmunya banyak, melebihi rata-rata bahkan, apa yang terjadi? Sempurna. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini keistimewaan ilmu yang tidak ada pada nikmat-nikmat duniawi yang lainnya. Karena memang ilmu bukan bagian nikmat duniawi. Ilmu masuk dalam kategori an-ni'am al-khassah, nikmat yang sifatnya khusus, eksklusif. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Akan tetapi dengan tingginya kemuliaan ilmu, dengan agungnya kedudukan ilmu, fakta di lapangan, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, tidak semua umat manusia, bahkan tidak semua kaum muslimin, lebih spesifik lagi, tidak semua para santri atau yang sering bersentuhan dengan ilmu merasakan kebaikan ilmu yang seharusnya ada pada diri pemiliknya. Paham maksud saya? Tidak semua orang yang ketika bertambah ilmunya memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak keluhan, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, seorang anak saat sebelum hafal Quran, sebelum dipondokkan, nurut sama orang tua, sopan dengan orang tuanya. Giliran masuk ke pesantren, secara akademis bagus. Dalam artian apa? Hafalan Al-Qur'annya masya Allah pesat. Sebulan 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sebulan. Bayangkan sebulan 5 juz. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Gak sampai setahun selesai, kelar hafalannya. Memang cerdas. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Harusnya apa? Tadi disampaikan faedah ilmu itu kalau makin banyak, itu seharusnya memberikan kebaikan. Tapi fakta di lapangan, tidak semua yang punya kelebihan ilmu bisa memberikan kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Pulang ke rumah, memang dia membawa kabar gembira sebagai hafizul Quran, mutqin hafalannya, banyak maklumat-maklumat ilmu yang telah dia ketahui, tapi akhlaknya tidak menunjukkan akhlak seorang ahlul Quran. Ahlul Quran tapi pedas ucapannya terhadap orang tuanya sendiri. Nak, tolong ambilkan bapak minum. Pak, ambil sendiri pak ya. Saya kalau di pondok itu diambilkan minum loh pak. Enak saja nyuruh-nyuruh juara satu kali bagor gitu ya. Jangan sampai. Khairibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nak, tolong belikan umi ya. Cabe 1/4 kilo di warung sebelah. Mi, umi enggak lihat piagam yang ana bawa yang jumlahnya 18 piagam itu, penghargaan mulai dari ustaz sampai wali kota. Masya Allah, 18 penghargaan mi. Malu, apa kata dunia, juara kali bagor kok ke warung beli apa namanya cabe 1/4 kilo. Gak mau aku mi. Umi beli sendirilah, udah biasa beli kok, suruh-suruh sekarang. La haula wala quwata illa billah. Itu ilustrasi walaupun sedikit berlebihan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tapi fakta di lapangan, tidak semua anak yang tadinya itu enggak ngerti menjadi ngerti, kemudian dirasakan kebaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Apakah yang salah ilmunya? Apakah yang salah pengajarnya? Apakah yang salah sistem pendidikannya? Siapa yang salah pada kasus semacam ini? Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang salah barokah ilmu pada hamba tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini musibah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini musibah yang kalau dibiarkan tidak segera ditangani dengan penanganan yang tepat, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, bisa menjatuhkan kualitas generasi mendatang. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita ulas lebih jauh, kita perlu tahu apa makna barokah. Ntar ngomong kesana kemari, dihapus barokah ini, dihapus barokah itu, hati-hati dari ini penghapus barokah. Ujung-ujungnya ditanya, mas barokah itu apa? Diem, garuk-garuk kepala, ujung-ujungnya setahu saya barokah itu nama warung pecelele. Sering ketemu warung pecelele Al Barokah. Nah, warteg Al Barokah. Gitu ya. Depot isi ulang Al Barokah. Nah, itu yang dia jawab. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, jangan sampai yang seperti ini terjadi. Sehingga harus tahu apa itu Al Barokah. Ya, diterangkan oleh para ulama, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, al-barakah lughatan, barakah secara bahasa, kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala, al-barakah lughatan bima'na annama'u. Barokah secara bahasa itu artinya segala sesuatu yang berkembang. Tadinya kecil jadi gede. Tadinya sedikit jadi banyak. Itu barokah secara bahasa. wal istiqrar. Juga makna barakah yang kedua secara bahasa itu permanen, menetap, berkembang dan menetap. Itu secara bahasa. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya. Walihada, oleh karena ini khanifidina azani allahu wa iyyakum, sumber air dalam bahasa Arab disebut birkah. Al-birkah. Sumber air dalam bahasa Arab disebut birkah. Kenapa? Karena banyak dan paten. Paham ya? Halo, kaum muslimin? Tayyib. Itu sumber air disebut birkah dalam bahasa Arab. Diambil dari kata barokah. Amma istilahan, adapun barakah secara istilah syar'i, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, makna barakah secara istilah ada dua. Yang pertama, kathratul khairi wa thubutuhu, banyak mengandung kebaikan yang bersifat permanen. Banyak mengandung kebaikan dan bersifat permanen. Jadi kalau banyak kebaikannya cuman sekali pakai, itu bukan barokah. Paham? Wah, nah ini masya Allah barokah ini. Kenapa? Baik sekarang, besok jadi anak setan. Hadifidina azani allahu wa iyakum. Bandelnya luar biasa, terus sampai akhir. Wah, ini enggak barokah namanya. Barokah itu apa? Apa barokah tadi? Hah? Kathratul khair wa thubutuhu. Terjemahannya apa? Hah? Banyak mengandung kebaikan dan bersifat permanen. Barakallahu fikum. Masya Allah. Makna yang kedua, jangan ngelamun ya, siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan mendadak. Ya, kita sesuaikan dengan suasana malam hari ini. Ya, rinai hujan turun membasahi punggung bumi, disertai dengan serak-serak kaget dari langit. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Tahu serak-serak kaget dari langit? Hah? Gemuruh, guntur, kan gitu ya? Ayo, namanya serak-serak kaget. Catat baik-baik itu. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyyakum. Makna yang kedua dari barakah, thubutul khairil ilahi fisyai'. Thubutul khairil ilahi fisyai'. Tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Mirip dengan makna yang pertama, tapi ada unsur lebih yang ditunjukkan pada makna yang kedua. Apa kelebihan pada makna yang kedua? Kelebihan pada makna yang kedua itu bersifat ilahi, bersifat kebaikan dalam urusan agama. Karena kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih spesifik dalam urusan agama. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Sudah kita fahami arti barokah. Sekarang, apa maksud barakatul ilmi? Ya, barokah ilmu itu apa? Kenapa harus difahami dengan baik? Saya buatkan sebuah analogi ringan. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Harta yang barokah. Sekarang terapkan definisi barokah. Gitu? Definisi barokah. Harta yang barokah, sedikit tapi mencukupi. Itu barokah, ya kan? Orang hidupnya pas-pasan, sebulan penghasilannya mentok-mentoknya 500 ribu, tapi anaknya gemuk-gemuk. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Gemuk itu kan pada anak menandakan kalau makmur hidupnya. Kalau kurus, kering, kena kipas angin, mundur. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Lah itu kurang gizi, stunting kan gitu ya. Ya toh? Tapi kalau dilihat dari ekonomi itu pas-pasan, sebulan cuma 500 ribu penghasilan orang tuanya, tapi anaknya gemuk-gemuk semua. Gak pernah ada bunyi token listrik habis di tengah malam. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Semua serba terpenuhi, ada saja ya jalur rizkinya, padahal cuma 500 ribu sebulan. Itu tanda barokah harta, sedikit tapi mencukupi. Apakah ilmu juga sama? Sama, sedikit tapi mencukupi. Jadi cuma hafal innamal a'malu binniat cukup untuk semuanya, gitu ya? Ya, loh tadi katanya sama. Barokah ilmunya sedikit tapi mencukupi Ustaz. Jadi saya cukup dengan hadis innamal a'mal binniat. Ya, cukup sudah Ustaz untuk semua amalan cukup. Sholat innamal a'mal binniat. Mas, sholatmu keliru. Tadi Anda sholat menghadap selatan. Innamal a'mal binniat. Niat saya itu sudah menghadap ke arah kiblat. Ya, toyib masuk, masuk akal ya, karena dia nggak tahu arah kiblat. Besok datang lagi sholat ke arah yang sama. Udah dikasih tahu salah arah sengaja. Mas, itu salah. Kiblat itu ke arah barat. Innamal a'mal binniat. Enak kalau menghadap utara itu, enggak kena sinar matahari. Cukup ya. Kemudian antum garo-garo kepala, barokah ilmunya ini. Ya, sedikit mencukupi. Apakah demikian? Tidak. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Barokah pada sesuatu itu berbeda-beda. Enggak bisa disamaratakan. Ya. Harta yang barokah sedikit tapi mencukupi. Ilmu yang barokah apakah juga diterapkan makna yang sama? Sedikit tapi mencukupi. Jadi mencukupkan diri dengan hal yang sedikit, enggak mau nambah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, apalagi dapat faedah kalau surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad ta'dil thuluthal Qur'an, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau hafal surah Al-Ikhlas, baca 3 kali sehari, khataman Quran. Wah, ini orang barokah ilmunya ini. Bukan barokah. Ya, ini orang suka ngakali dalil. Khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, perlu kita ketahui apa makna barakatul ilmi. Disebutkan ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum oleh fadilatul syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, beliau menjelaskan. Ya. Fabarakatul ilmi, maka barakah ilmu bisa dilihat pada beberapa poin sebagai berikut. Kalau kita punya salah satu dari poin-poin yang akan beliau sampaikan, tanda ilmu kita barakah. Fabarakatul ilmi ayyakunal insan mubarakan fi ilmihi. Barakah ilmu akan menjadikan manusia yang punya ilmu tadi selalu diberkahi. Dengan bentuk apa? Satu, fil intifa' bihi. Pemiliknya bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Pemiliknya bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah dipelajari. Tanda barokah ilmu. Anda tahu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir misalnya. Allah punya nama Al-Khabir, ya kan? Apa artinya? Masya Allah. Ya, dia tercengang dengan serak-serak kaget. Al-Khabir, nama Allah kan? Aywa, artinya apa? Nusi itu Ustaz. Dulu saya enggak paham, sekarang lupa. Antum? Aywa, barakallahu fi. Al-Khabir itu mirip dengan Al-Alim. Al-Alim maha mengetahui. Kalau Al-Khabir maha mengetahui secara detail. Semua detail makhluk-makhluknya Allah ketahui. Tidak ada satu pun yang luput. Ya, termasuk suara hati antum yang mungkin jengkel dengan ana. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Misal. Kan gitu ya. Kita tahu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir. Bertambah ilmu kita. Al-Khabir dhu khibratin. Khabir itu artinya zat yang memiliki sifat khibrah. Wahuwa al-ilmu bittafasil wa daqiqatil umur. Tahu secara detail. Namanya khibrah. Itu ya, namanya khibrah. Setelah antum tahu nama Allah yang satu ini, antum tidak berani melakukan perbuatan dosa walaupun sendirian. Karena Allah tahu detail semua gerak-gerik antum. Bisa dipahami? Allah tahu semua. Ketika tangan antum gatal melihat pohon mangga milik tetangga masuk ke area pondok, nongol khadibidina azaniyallahu wa iyyakum di atas pagar pembatas. Ya. Esok lagi antum lihat ada 3 buah mangga bergelantungan di area tersebut khadibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tetangga pemilik pohon mangga selalu berpesan, jangan ada santri ambil sembarangan, izin dulu. Galak ini pemilik mangganya. Itu hak dia, antum tidak boleh kemudian menyalahkan dia. Ya toh? Kata walala, al-muslimu alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim yang satu dengan yang lain itu haram. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Itu milik dia. Kalau dia pasang syarat seperti itu, hormati. Ya, dia enggak salah. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang salah kalau dia mengatakan mangga haram buat santri. Nah itu salah. Mangga itu halal ya akhi. Kan gitu ya. Nah, kalau dia mengatakan santri enggak boleh asal ambil, harus izin. Dia tahu ini killer yang punya ini. Galaknya luar biasa. Ya, kucing yang liar dipelototi sama pemilik mangga langsung jinak. Ya. Ketika semua tidur, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, antum kebetulan dapat giliran jaga ronda malam saat perut keroncongan. Subsidi jaga malam sudah habis. Ya gimana enggak habis, suasananya kayak gini gitu ya, dingin, hujan turun, kopi sudah habis satu baskom. Roti juga sudah lenyap. Pokoknya sudah habis semua ini. Keliling lihat, ya Allah mangga ini lagi kan gitu ya. Nah, tangan antum mulai gatel. Muncullah ide-ide liar yang brilian. Ya, kadang itu yang tadinya enggak cerdas, tahu-tahu cerdas, gitu ya. mangga ini secara kalkulasi saya bisa diambil tanpa menggerakkan batang pohon sebelah sana. Ya. Caranya, oh saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan 19 rumus. Masya Allah, cerdas ya dalam bab ini. Ya, hafalan faraid bebal, enggak apal-apal kan gitu ya. Untuk mengambil mangga dia punya 19 rumus. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Saat hendak merumuskan strategi di depan bala tentaranya, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, tiba-tiba dia teringat dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Astaghfirullahalazim. Allah Zat yang ada di atas arsy-Nya, walaupun di atas langit yang ketujuh, Khabir, Maha mengetahui detail perbuatan saya. Walaupun pemilik mangga enggak tahu, ustaz juga enggak tahu, tim jaga juga enggak tahu, hanya antum dan kroni-kroni antum ya yang sedang merumuskan 19 rumus tadi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ketika antum tahu, sadar Allah Al-Khabir mengawasi gerak-gerik antum, tahu semua rencana antum, antum batalkan. Astaghfirullah. Syaitan sesaat berhasil menggodaku. Hampir saja imanku tergadaikan dengan 3 buah mangga. Si mending kalau 3 unit Alphard. Ya. Iman tergadai dengan 3 unit Alphard. Memang besar godaannya, tapi cuma 3 buah mangga. Rontok iman kita. Ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dia sadar. Ini namanya barokah ilmu. Tapi kalau dia hafidun minal huffad, hafal Quran dia, ya, guru ngaji, bahkan kalau pulang ke kampung halamannya, sik kat saja gitu kok pikir panjang. Enggak usah 19 rumus. Nih, tuk, langsung diambil. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Gitu kok pakai 19 rumus. Kelamaan. Lihat nih, tek yang kedua diambil. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya akhi, Allah khabir. Wis urusan dewe khabir tak kupas ini. Ya, mangganya. Ini tanda enggak barokah ilmunya. Bisa dipahami? Ini bentuk yang pertama berdasarkan penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bentuk yang kedua kata beliau rahimahullah, wa ibadatullah ala basiratin. Bentuk barakah ilmu ketika seorang hamba bisa beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas dalil, bukan ikut-ikutan. Setiap gerakan sholat yang dia lakukan, ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum, dia tahu dalilnya. Wong dia belajar, dia resapi maknanya, dia selami kandungan-kandungan dari setiap bacaan sholat, termasuk gerakan-gerakan sholat, ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dimulai dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam, semua gerakannya dia lakukan ala basirah. Tanda barokah ilmunya, bukan ikut-ikutan ustaz. Ya, lihat ustaznya saat takbir, Allah. Oh, ustaz itu takbirnya kayak gitu, kayaknya punya fadilah khusus. Diikuti khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Padahal ustaznya baru sembuh dari stroke, masih latihan takbir khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Misal kan gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Yang ketiga, wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummah wa ta'limihim iyyah. Bentuk barakah ilmu yang ketiga kata beliau rahimahullah, seseorang dikatakan barakah ilmunya saat dia semangat menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat. Semangat mengajarkan ilmu, semangat menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Ada orang punya ilmu, malas ngajari temannya. Ya akhi, tolonglah ajari saya. Tak lihat antum sering nganggur. Ya, daripada antum tidur terus, lama-lama jadi kungkang antum. Tidur ya kerjaannya. Ayolah, gerakkan tubuh antum sejenak, ya ajari saya. Saya enggak begitu jago masalah fikih. Ya, ajari saya ya. Nantilah tak pikir. Duh. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man dalla ala khair falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyin qusam min ujurihim syai'a. Keluarkan dalil-dalilnya. Ini tok deh. Ya, tak pikir ya. Ya sudah kalau gitu, ayo badminton. Ayo. Badminton semangat kan ibidina azani Allah wa iyakum ajak taklim loyo kan gitu ya. Tanda ada yang enggak beres. Kan ibidina azani Allah wa iyakum. Kemudian yang keempat, wa yakunu mubarakan fi ilmihi bit ta'lif wal kitabah. Seorang dikatakan barokah ilmunya nampak pada karya tulisnya. Kalau dia membuat karya tulis, dia membuat karya tulis yang bermanfaat. Ya, sesuai dengan bidang yang dia kuasai. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ya, jago nahwu, buat karya ilmiah seputar nahwu. Jago Al-Quran, tajwid, buat karya ilmiah seputar tajwid yang isinya bermanfaat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Jago nahwu, bikin karya tulis resep masakan. Ya, kan gak nyambung. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ada ustaz? Ada. Ya, ada. Ini jago nahwu. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Buat resep masakan. Kan agak unik gitu ya. Kenapa enggak buat kitab nahwu sesuai dengan keahlianmu? Jawabannya singkat, enggak laku. Saya enggak buat itu karena enggak laku. Kalau bikin masakan, nah ini kan punya daya tarik tersendiri. Ini masakan, masya Allah. Namanya apa? Ini namanya sop maf'ul bih. Oh, jago nahwu kan gitu ya? Jadi namanya nahwi semua. Sop maf'ul bih. Ini ayam goreng tamyiz. Gitu ya, ayam goreng tamyiz. Nah, terus ini apa? Ini namanya tahu tanazu' fil amal. Ini guyunya agak sedikit, berarti jarang ada yang paham ini ya, tanazu' fil amal ya. Na'am. Hakata ikhati bidina azani Allah wa iyakum. Berarti ada yang salah pada ilmunya. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar, sudah masuk waktu isya nampaknya. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pembahasan atau pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.